Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah kitab berjudul Fadlul Islam atau Keunggulan Islam, buah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, seorang ulama yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Sedangkan penjelasannya akan kita baca dari penjelasan Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi wafaqahullahu taala. Dan judul kitab ini yaitu Fathul Islam itu mengacu pada bab yang pertama dari kitab ini. Maka Fathul Islam bisa kita katakan menamai sesuatu dengan salah satu bagiannya. Kita mulai dari halaman lima. Ya, qala al-musannifu rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu, dengan Allah kita memohon pertolongan. Ya, bab yang pertama adalah Fadlul Islam, tentang keunggulan dan keistimewaan Islam. Ya, beliau bawakan sejumlah ayat dan hadis yang menunjukkan keunggulan Islam. Ayat tentang tema ini beliau bawakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ayat yang lain adalah surat Yunus ayat 104. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, jika kalian fi syakkin min dini, ragu-ragu tentang agamaku, maka aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Demikian juga firman Allah di surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan imanilah rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan berikan pada kalian dua bagian dari kasih sayangnya. Kemudian hadis yang menunjukkan kemuliaan keistimewaan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah wa fi sahih, dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan kalian dengan dua ahli kitab sebelum kalian seperti seorang yang mempekerjakan sejumlah pekerja. Faqal, lantas orang yang mempekerjakan tadi mengatakan, siapa yang bekerja untukku dengan melakukan satu aktivitas kerja dari pagi sampai pertengahan siang, untuknya upah satu qirat. Maka orang Yahudi beramal. Thumakal, yaitu kemudian orang Yahudi beramal setengah sampai setengah siang. Thumakal, kemudian yang mempekerjakan tadi mengatakan, siapa yang bekerja untukku dari separuh siang sampai sholat asar, maka upahnya satu qirat. Ya, maka waktu ini dipakai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian orang yang sahibul amal, orang yang punya pekerjaan tadi, lantas mengatakan, siapa yang bekerja untukku, untuk kepentinganku dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari, ya, aku berupah dua qirat. Fa antum hum, dan yang dapatkan upah dua qirat itu adalah kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka marah dan tersinggunglah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan, kenapa kami lebih banyak kerjanya namun lebih sedikit upahnya? Qal, maka yang mempekerjakan mengatakan, apakah kukurangi upah kalian berdasarkan perjanjian sedikit pun? Jawabannya tidak ada, berdasarkan kontrak tidak ada upah yang dikurangi. Dan kalau kita cermati, maka bagian orang Nasrani juga lebih, ya, lebih daripada Yahudi, karena Yahudi, ya, waktu kerjanya dari pagi sampai setengah siang. Nih, upahnya satu kirot. Nasrani lebih enteng. Nih, setelah setengah siang, setelah yaitu waktu duhur sampai asar, dapat upah satu kirot. Kan lebih enteng. Qal, kemudian yang mempekerjakan mengatakan, dalika fadli utihi man asya'u. Itu adalah karuniaku, kuberikan karuniaku pada siapa saja yang aku inginkan. Kemudian wafi dan dalam hadis yang sahih, ayat dan juga dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sesatkan dari hari Jumat umat-umat sebelum kalian. Maka hari raya pekanan bagi Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan hari raya pekanan untuk Nasrani adalah hari Ahad. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk hari Jumat. Wa kadzalika, maka seperti itu mereka umat terdahulu itu mengikuti kita pada hari kiamat. Sebagaimana mereka mengikuti kita dalam masalah hari raya pekanan. Kita duluan, Jumat dulu, baru Sabtu, baru Ahad. Dan Nabi sampaikan kita itu munculnya belakangan dari penduduk dunia, namun kita itu adalah yang terdahulu pada hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Wa fi, dan hadis yang sahih ta'liqan secara mu'alaq tanpa sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bentuk ketaatan dan bentuk beragama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyatu samhah. Agama yang condong kepada Allah dan agama yang penuh dengan kelapangan, kemudahan dan kelonggaran. Dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau katakan ini athar, berarti setelah hadis kemudian bawakan athar dari sahabat. Ubay bin Ka'ab mengatakan, alaikum bisabili wa sunnah. Ini terjemah bebasnya, jadilah ahlu sunnah, di atas jalan yang benar, ya, dan berakidah dengan akidah ahlu sunnah. Fa'inu laysa min abadin ala sabilin wa sunnatin, karena jika seorang itu ahlu sunnah, lantas dia mengingat Allah dan berlinanglah dua air matanya karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mungkin akan dijilati oleh api neraka. Maka kata Ubay bin Ka'ab, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebabkan terjaga dari api neraka. Syaratnya dia adalah seorang sunni. Dan yang dimaksud dengan sunni adalah Islam yang hakiki. Ya, maka ini asar ini menunjukkan fadlul Islam, keunggulan Islam, yaitu Islam yang hakiki. Islam yang sebenarnya itulah Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Walaysa min abadin ala sabilin wa sunnatin. Dan jika seorang itu adalah ahlu sunnah, kemudian dia ingat Allah Ar-Rahman, kemudian menggigillah kulitnya, atau merindinglah kulitnya. Ya, ini kalau bahasa kita, merindinglah bulu kuduknya. Min makhafatillahi ta'ala, karena rasa takut kepada Allah ta'ala. Ila kana kamatsali syajaratin, maka seorang sunni yang demikian, maka dia adalah seperti satu pohon yang kering, waraquha daun-daunnya. Ila tahatta anhu dunubuhu, maka rontoklah dosa-dosanya. Orang yang bulu kuduknya berdiri karena rasa takut kepada Allah. Kalau banyak dari kita bulu kuduk berdiri karena takut tempat angker, takut hantu, gendruwo dan yang lainnya, maka bulu kuduknya berdiri. Kalau ini bulu kuduk berdiri karena rasa takut pada Allah. Maka seorang sunni yang demikian keadaannya seperti pohon yang kering daun-daunnya. Maka pada saat bulu kuduknya merinding karena takut kepada Allah, rontoklah dosa-dosa sunni tersebut. Sebagaimana rontoklah daun-daun dari pohon yang kering itu. Wa inna iktisadan fi sunnatin. Nah, ini terjemah atsar ini seringkali tidak tepat. Banyak yang menerjemahkan, sesungguhnya pertengahan dalam beramal asalkan sesuai dengan sunnah. Artinya sesuai dengan tuntun. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh fi khilafi sabilin wa sunnatin, non tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak yang menerjemahkannya demikian. Padahal semestinya terjemahnya tidak demikian. Terjemah yang lebih tepat, amal biasa-biasa saja, amal sedang-sedang saja, fi sunnatin, dan pelakunya adalah ahlu sunnah. Dan pelakunya adalah seorang ahlu sunnah. Maka itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam beramal, jor-joran dalam beramal, kata orang Jawa pol-polan dalam beramal, fi khilafi sabilin wa sunnatin, namun pelakunya bukan ahlu sunnah. Maka iktisad dan istihad di sini dua-duanya sama-sama sesuai dengan tuntunan. Sama-sama sesuai dengan ketentuan keabsahan amal dalam keabsahan amal menurut fikih. Maka yang iktisad yang amalnya sedang-sedang, pertengahan, amalnya amal sesuai dengan aturan main. Sehingga amalnya adalah amal yang sesuai dengan tuntunan, sah. Yang istihadin itu juga demikian. Namun yang satu adalah ahlu sunnah. Yang satu itu ala sabili wa sunnah. Sedangkan yang kedua itu tidak di atas ala sabilin wala sunnatin. Jadi terjemah yang tepat, sedang-sedang dalam beramal dan pelakunya adalah seorang ahlu sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam beramal namun pelakunya bukan ahlu sunnah. Dan apa hubungannya ahlu sunnah dengan fadlul Islam tadi? Karena yang dimaksud dengan Islam yang unggul adalah Islamnya ahlu sunnah, bukan Islamnya ahlul bid'ah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, betapa indahnya, betapa enaknya tidurnya orang yang cerdas dan tidak puasanya orang yang cerdas. Dan bagaimanakah mereka rugi begadangannya orang yang dungu dan puasanya orang yang dungu. Maka miskalu dzarratin, karena amal sebesar dzarrah, itu semut hitam yang kecil, namun orangnya itu ma'abirin wa taqwa wa yaqinin. Orangnya adalah orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang memiliki yakin yang sempurna, yakin yang bagus. Itu a'zam wa afdal, itu lebih agung dan lebih utama, wa arjah, dan lebih berat di sisi Allah daripada ibadahnya orang-orang yang terkecoh. Ya, demikian ayat, hadis dan atsar tentang keutamaan, ya, keunggulan Islam, dan Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang benar, Islam yang itulah Islam yang diajarkan, ya, dipahami dan diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah Islamnya Ahlu Sunnah. Ya, kalau Asy'ari wafaqahullah ta'ala, maka Musannif rahimahullah ta'ala membuka kitabnya dengan basmalah dan mencukupkan diri dengan basmalah karena mengikuti sunnah Nabi fil warid fi murasalati yang terdapat berkaitan dengan surat-surat Nabi dan tulisan-tulisan Nabi kepada para raja. Ya, kemudian dalam buku ini Wattasanif dan karya buku itu tajri majroha mengikuti hal itu. Ya, mengikuti ketentuan Nabi, sunnah Nabi berkenaan dengan surat menyurat. Kemudian judul bab, Babu Fadhlil Islam. Yang dimaksudkan dengan judul bab ini adalah bab ini akan menjelaskan fadlul Islam, keunggulan Islam. Apa yang dimaksud fadl makhtassa bihi minal mahasid? Sisi-sisi indah yang menjadi kekhasan Islam. Fadl makna asalnya adalah ziyadah, tambahan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan fadlul Islam adalah menjelaskan sisi-sisi indah yang dimiliki oleh Islam lebih dari yang lain. Maka di sini Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan dan menyampaikan keunggulan Islam sebelum menjelaskan hakikat Islam. Tujuannya supaya jiwa pembaca penasaran, tatasyawaf, penasaran, watatallak, dan menginginkan lima arifatih, mengetahui. Kalau demikian, keunggulan Islam, betapa hebatnya, betapa enaknya jadi orang Islam, lalu Islam seperti apa? Yang seperti itu. Apa yang dimaksud Islam yang berbuah manfaat semacam ini? Nah, baru nanti di bab berikutnya dijelaskan tentang apa itu Islam. Setelah orang penasaran, ketika melihat keunggulan Islam. Dan di antara kebiasaan orang Arab dalam berbicara adalah mendahulukan menyampaikan keunggulan sesuatu jika hakikat sesuatu tersebut tersingkap dan diketahui. Disebutkan oleh Abu Fadl Ibn Hajar di Fathul Bari. Maka mendahulukan pembahasan tentang keunggulan sesuatu sebelum menjelaskan hakikat sesuatu, itulah mujibun. Ada faktor pendorong dan ada syaratnya. Faktor pendorongnya adalah supaya orang penasaran. Iradatut tashwiq. Ya, bikin ya, pemirsa, ya, membuat pembaca penasaran. Kemudian yang kedua, hakikat dari sesuatu tersebut tersingkap dan diketahui. Kemudian Musannif rahimallahu taala menyebutkan untuk mewujudkan apa yang jadi maksud jadi judul bab, beliau sebutkan 8 dalil. Dalil yang pertama ini adalah ayat Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Nah, ayat ini dalalatu nyambung dengan judul bab dari 3 sisi. Di mana letak keunggulan Islam yang ada dalam Al-Ma'idah ayat 3. Maka kata pensar letaknya ada di 3 sisi. Yang pertama, ditegaskan bahasanya Islam itu telah kamal. Akmaltu lakum dinakum. Islam dilabeli dengan kamal. Fabulughul kamali fadlun. Maka sampai pada level sempurna itu sebuah hal yang istimewa. Siapa yang bikin kesempurna? Fawakaunil mukammilillahu wallahu. Dan yang bikin sempurna adalah Allah. Ini akmaltu, kusempurnakan. Maka ketika Allah sendiri yang membikin sempurna, maka ini ghayatul fadli. Satu hal yang demikian istimewa. Maka sempurnanya agama Islam menunjukkan istimewanya Islam dari 2 sisi. Yang pertama, sempurna itu sendiri. Karena kesempurnaan menunjukkan keistimewaan. Yang kedua, yang menyempurnakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang menyempurnakannya. Tidak Allah serahkan tugas menyempurnakan Islam kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di ayat ini ditegaskan bahasanya nikmat-nikmat Allah untuk kaum muslimin itu sudah tamam. Dan Allah tidak jelaskan nikmat apa yang tamam tersebut. Yang lengkap itu nikmat apa? Di sini disampaikan, nikmat Allah yang paling mulia, paling agung bagi kita adalah Islam. Maka di antara keunggulan Islam, Islam itu adalah nikmat ilahi yang paling mulia. Minan anugerah Rahman, anugerah Allah Ar-Rahman yang paling agung. Kemudian sisi keunggulan Islam di Al-Ma'idah ayat yang ketiga ada pada kalimat waraditu lakumul Islam adina. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka di antara keunggulan Islam, Islam adalah agama yang Allah ridai untuk kita. Artinya agama yang lain itu dibenci dan dimurkai. Siapa yang membenci? Siapa yang murka? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Ali Imran ayat yang 85, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mau memeluk agama selain Islam, maka agama yang dia peluk tersebut tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kemudian dalil yang kedua yang mengandung muatan penjelasan tentang keunggulan Islam ada di surat Yunus ayat yang ke-104. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini, dan seterusnya. Dan hubungan hubungan dalil yang kedua dengan judul bab ada pada firman Allah Ta'ala, min dini, jika kalian ragu-ragu terhadap agamaku. Yaitu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan adalah al-Islam. Ma'akaulihi ditambah. Ini ditambah dengan firman Allah, a'budullaha. Maka ayat ini menunjukkan, maka di antara keunggulan Islam, zat yang disembah dalam ajaran Islam hanya Allah semata. Karena fa'inna fin nufusi, karena dalam jiwa manusia terdapat kebutuhan mendesak, ini kebutuhan vital yang mendorong untuk al-iftikar, membutuhkan, mendorong untuk adanya kebutuhan ilaman ta'al ta'lahuhu wa tu'adzimuhu, adanya zat yang disembah dan diagungkan. Dan tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan vital tersebut kecuali aktivitas ibadah kepada Allah. Maka di antara keunggulan Islam, anatilka darurata, bahasanya kebutuhan vital, ya, ibadah yang merupakan kebutuhan vital itu tertuju, makhluk itu menujukannya kepada al-ma'bud al-haq, sesembahan yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatih. Hubungan antara dalil yang ketiga dengan judul bab adalah ayat ini menunjukkan betapa besarnya balasan al-murattab yang merupakan buah dari berislam. Yang berislam itu bertakwa kepada Allah dan beriman pada Rasulnya. Buahnya akan mendapatkan dua bagian dari kasih sayang Allah. Maka ini menunjukkan keunggulan Islam. Fata'zimu ajrihi, ya, maka besarnya pahala menjadi seorang muslim itu tanda istimewanya Islam. Islam itu ada pada kalimat ittaqullaha wa aminu bi rasuli. Sedangkan balasan karena berislam ada pada kalimat yu'tikum kiflaini min rahmatih wa ja'alakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Maka jika kita baca utuh, ternyata balasan dari berislam itu ada tiga. Yang pertama, Allah akan berikan dua bagian dari kasih sayangnya. Yang kedua, al-kiflu artinya al-hadzu bagian, wan-nasibu dan bagian. Falahu, maka baginya, bagi seorang muslim, bagian dari kasih sayang Allah di dunia dan bagian dari kasih sayang Allah di akhirat. Yang kedua, Allah akan jadikan dan berikan bagi seorang muslim cahaya yahtadi bihi fid dunya ila subulis salam, yang dengannya seorang muslim mendapatkan petunjuk di dunia, dapat petunjuk dan pengetahuan tentang jalan-jalan keselamatan, dan di akhirat dengan Islam seorang muslim mendapatkan petunjuk ila daris salam, daris salam nama lain dari surga. Ya, maka hidayah di dunia karena sebab Islam adalah diberi pencerahan tentang subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Yang dimaksud dengan jalan-jalan keselamatan adalah berbagai bentuk ketaatan. Salat itu ketaatan, puasa Ramadan itu ketaatan, zakat itu ketaatan. Allah berikan petunjuk pada kita semua untuk mengenal ketaatan-ketaatan ini. Dan yang dimaksud dengan darussalam adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kami dan anda sekalian termasuk penghuninya. Amin. Kemudian balasan yang ketiga, Allah akan ampuni orang tersebut di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam diutus padanya. Dan ini tidak khusus untuk orang-orang yang beriman dari ahli kitab, tidak khusus ahli kitab yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala yang disebutkan, tiga pahala yang disebutkan itu berlaku umum untuk semua orang yang mengimani Islam. Wal murajih, dan alasan untuk merajihkan bahasanya makna ayat ini umum, itulah yang lebih tepat dibandingkan mengkhususkannya untuk ahli kitab yang mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka indikator untuk melakukan tarjih adalah mulahadzatus siyaq, adalah melihat rentetan ayat. Maka rentetan ayat berkenaan dengan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka, apapun agamanya, baik ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ataupun non ahli kitab semacam musyrikin, para penyembah berhala atau paganis. Maka jika mereka beriman dan masuk Islam, maka mereka mendapatkan tiga pahala, tiga balasan yang telah disebutkan. Maka di paragraf ini ya Pansara menyampaikan adanya perselisihan ulama untuk makna Al-Hadid ayat yang ke-28. Apakah ini khusus untuk ahli kitab yang mereka mengimani kitab sucinya kemudian mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini khusus ini berlaku umum untuk semuanya? Maka yang dipilih oleh pensyarah dengan beliau sebutkan alasannya, bahasanya ayat ini bersifat umum, berlaku untuk semua muslim, semua orang yang beriman, baik dia ahli kitab ataupun paganis. Ya, untuk melengkapi kita bisa lihat Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk Al-Hadid ayat yang ke-28. Al-Hadid ayat ke-28. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir condong pada pendapat yang mengatakan kalau ini untuk ahli kitab yang beriman dengan Rasulnya kemudian beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan syariatnya yang Allah syaratkan untuk kalian, untuk mereka, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan beriman dengan Rasul Allah. Niscaya dia Allah akan memberikan untuk kalian dua bagian dari ganjaran dan pahala ala imanikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kalian beriman dengan Muhammad itu satu pahala, wa imanikum bi rusul as-sabiqin, dan iman kalian pada rasul-rasul terdahulu itu pahala yang kedua. Allah akan berikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian bisa mengetahui petunjuk dalam kehidupan di dunia, dan cahaya tersebut akan menerangi kalian di sirat pada kiamat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah tutupi dan Allah tidak hukum. Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan lagi Maha Penyayang. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ayat ini ayat khusus untuk ahli kitab yang beriman dengan, yang kemudian beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semacam Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi dan yang lain. Nah, kemudian dalil yang keempat adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan kalian dengan ahli kitab seperti seorang yang bekerja, seorang yang mempekerjakan. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Dan inilah yang jadi maksud penulis dalam wa fi sahih. Maka ini maksud wa fi sahih itu sahih Bukhari. Fa inna hadzal itlaq, maka kata-kata ini fi sahih itu memiliki salah satu dari dua pesan. Dua makna. Yang pertama, buku diinginkan buku yang tertulis khusus tentang hadis-hadis sahih. Dan yang dikenal oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini boleh jadi muttafaqun alaih atau bersendirian, Bukhari saja atau Muslim saja. Wa rubama dan terkadang dikomentari wa fi sahih, namun yang dimaksudkan maka yang dimaksudkan bahasanya hadis itu diriatkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus atau salah satu dari Bukhari dan Muslim. Kemudian makna yang kedua untuk wa fi sahih adalah diinginkan jenis hadis yang sahih. Artinya hadis yang difonis biayakuna mahkuman alaih, hadis yang dikomentari adalah hadis yang sahih. Farubama, maka boleh jadi terdapat dalam kata-kata seseorang fisahi dan dia tidaklah menginginkan kitab yang khusus ditulis tentang hal tersebut, namun yang dia inginkan adalah hadis tersebut disebutkan dan valid, termasuk dalam masuk dalam ketentuan keabsahan hadis. Nah, sisi pendalilannya, wa dalaltu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan dari hadis ini dengan judul bab. Ada pada kalimat, itu adalah anugerahku yang kuberikan pada siapa saja yang aku kehendaki. Maka pemilik rumah, ja'ala menjadikan anugerahnya itu didapatkan oleh orang yang mau kerja di tempatnya dari asar sampai tenggelamnya matahari. Maka Allah berikan padanya pemberian aufar yang lebih banyak dan lebih banyak daripada yang lain. Maka jadilah orang yang kerja di waktu asar sampai maghrib itu lebih sedikit amalnya namun lebih sedikit pahalanya. Untuknya dua kirat minal jaza, dua kirat balasan ditambah amal yang sedikit. Inilah permisalan yang Allah buat untuk umat ini. Maka umat Muhammad SAW ini wujudnya, kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, seakan-akan mereka datang di akhir hari. Lantas datanglah mereka, dan mereka datang setelah umat-umat seluruhnya. Fajar, maka umat-umat datang setelah umat-umat seluruhnya, di antaranya adalah umat-umat dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi mereka upah dan karunia satu hal yang laisa liman taqaddamahum, tidak didapatkan oleh orang yang terdahulu. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terakhir adanya namun paling dulu mendapatkan balasan dan ganjarannya. Kemudian kirat yang disebutkan dalam hadis artinya bagian. Dan bagian kirat ini memiliki ukuran menurut ahli ma'ayir. Pakar ukuran-ukuran. Maka mereka memperkirakan satu kirat itu setengah dari 1/6 dirham. Demikian disampaikan oleh Jauhari dan Abu Wafa Ibnu Aqil. Dan yang diinginkan di sini maknanya bi'tibar dengan melihat aslinya dalil, itu keberuntungan dan keberuntungan. Kemudian dalil yang kelima hadis Abu Hurairah tentang masalah keutamaan sholat Jumat. Diriatkan oleh Muslim dengan redaksi ini dan dia diriatkan oleh Bukhari namun dengan maknanya saja. Teksnya tidak demikian. Hubungan antara hadis dalil yang kelima dengan judul bab ada pada kalimat kami ini lebih belakangan dibandingkan ahli kitab namun kamilah yang lebih dulu pada hari kiamat. Artinya kita itu terakhir adanya dari penduduk bumi. Fahadil umat, maka umat penduduk bumi itu ada 70. Dari umat-umat di muka bumi. Sahabat hadis yang terdapat dalam hadis Muawiyah ibn Haidar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa ma'a meskipun umatnya kehadirannya itu belakangan, fahiya sabiqu ilallah, namun dia inilah yang terdahulu menghadap Allah. Maka mereka yang terdahulu dalam masalah antrian hisab dan yang lainnya, al-awaluna yaumal qiyamah, mereka adalah kaum muslimin, adalah orang-orang yang pertama kali pada hari kiamat. Ayat al-mutaqaddimun, yang lebih dulu dibandingkan umat-umat sebelum umat-umat yang lain dalam masalah masuk surga. Wa hadza sabaqu, maka dahulu di akhirat yang didapatkan, yang mereka dapatkan, faktor pendorongnya adalah karena mereka bergaul dengan agama Islam. Maka di antara keunggulan Islam, annal ihraza sabaqi ilallahi, bahasanya yang mendapatkan status lebih dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah karena sebab seorang itu muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita lanjut, kita break 2 atau 3 menit. Nah, kemudian dalil yang keenam berkenaan dengan fadlul Islam, keunggulan Islam adalah ahabbuddin ilallahi alhanifiyatu samhah. Agama yang paling Allah sukai, model beragama yang paling Allah sukai adalah yang mengandung dua hal, kecondongan kepada Allah dan ketaatan, dan as-samhah, penuh kelapangan dan kemudahan. Musannif menisbatkan hadis ini kepada hadis hadis sahih yang mu'allak, artinya sahih Bukhari, namun diriwayatkan secara mu'allak alias tanpa sanad. Terjemah bebasnya demikian. Terjemah detailnya hadis mu'allak dalam istilah para ulama hadis adalah masaqata min mubtada'i isnadihi fauqal musannifi. Ini adalah hadis yang gugur atau hilang awal sanadnya di atasnya penulis buku hadis, dan yang gugur satu atau lebih. Dan itu di atasnya penulis buku hadis yang bersanad. Famata maka jika waqa'a terjadi saqatun, ada rawi yang hilang dalam satu hadis, dan yang hilang itu fokal musannifi, di atasnya penulis buku hadis. Boleh jadi gurunya penulis buku, atau gurunya guru, atau orang yang di atas keduanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut hadis mu'allaq. Maka Bukhari itu meriwayatkan hadis-hadisnya dengan sanad yang bersambung. Misalnya sanadnya hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik qala An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka seandainya Bukhari hanya langsung mengatakan waqala Malik An-Nafi an Ibnu Umar, maka hadis ini disebut mu'allaq. Ya, karena Bukhari menggugurkan dan menghilangkan dan tidak menyebutkan nama gurunya. Demikian juga seandainya Bukhari mengatakan langsung waqala Nafi an Ibnu Umar, maka dia mu'allaq. Karena Bukhari menggugurkan dan menghilangkan guru dan gurunya guru. Maka seandainya diandaikan Bukhari mengatakan waqala Ibnu Umar, ini juga mu'allaq. Karena Bukhari menggugurkan tiga rawi, atau menghilangkan tidak menyebutkan tiga rawi. Seandainya Bukhari mengatakan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan hadis, ini juga disebut mu'allaq. Karena Bukhari dalam hal ini menggugurkan, menghilangkan dan tidak menyebutkan rangkaian sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pakai tolak ukur ini, semua hadis di Arba'in Nawawiyah, di Riyadhus Salihin, itu namanya hadis mu'allaq semua. Nah, hadis di atas, ahabuddin ilallahi alhanifiyatu samhah, itu diriatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Dan hadis yang mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari, itu tidak boleh. Tidak boleh menisbatkan satu hadis sebagai hadis yang diriatkan oleh Bukhari jika dia mu'allaq, kecuali ma'a taqyidihi, kecuali plus penegasan kalau itu mu'allaq. Adapun menisbatkan pada Sahih Bukhari tanpa ditegaskan kalau itu mu'allaq dalam Sahih Bukhari, maka tidak boleh. Karena itlaqul azwihi, karena karena secara mutlak dalam pengertian itlaqu aswi ilaihi fayakhtasu bi muttasil, maka dinisbatkan kepada Sahih Bukhari itu kekhususan hadis yang bersambung sanadnya. Maka jika seorang mengomentari satu hadis diriatkan oleh Bukhari, maka fal murad, maka makna yang diinginkan bahasanya periwayatan Bukhari untuk hadis tersebut itu musnad bersanad lengkap dengan sanadnya. Jika tidak musnad bersanad lengkap, indahu dari sahih Bukhari tidak sah dikomentari rawahul Bukhari. Maka hadis yang disebutkan yaitu Ahabuddin ilallah al-Hanifiyatu Samhah itu dikomentari dengan diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allak. Karena al-mu'allaqat, hadis-hadis mu'allak itu keluar, indah menurut Bukhari itu keluar dari ketentuan Bukhari fi sihati untuk keabsahan suatu hadis. Maka hadis yang disebutkan diatkan oleh al-Bukhari secara mu'allak dalam sahih Bukhari dan disebutkan sanadnya secara lengkap di kitabnya Bukhari yang lain yaitu al-Adab al-Mufrad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, di sini ada kita jumpai kalimat wawasolahu, disambungkan. Yang dimaksudkan dalam perkataan para ulama hadis wawasolahu disambungkan, artinya diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sanad ini yang ada di Adabul Mufrad itu dhaif. Namun sanad yang dhaif ini memiliki sejumlah dalil pendukung yang menguatkannya. Fawa hadisun hasanun, sehingga dia adalah statusnya hadis hasan, yaitu hasan li ghairihi, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ala'i dan yang lain. Ya, maka di sini kita jumpai faedah hadisiyah. Yaitu yang boleh dikomentari diriwayatkan oleh Al-Bukhari haruslah satu hadis yang statusnya musnad. Musnad itu memenuhi dua kriteria. Marfu' muttasil. Marfu' sampai kepada Nabi, muttasil bersambung, sanadnya tidak putus. Nah, marfu' muttasil disebut musnad. Nah, kalau tidak musnad, bahkan yaitu mu'allaq, maka boleh dikatakan, dan namun ada dalam kitab sahih Bukhari, boleh kita sebut dengan diriwayatkan oleh Bukhari, namun harus ada plus ini, keterangan. Ini, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari, plus keterangannya adalah secara mu'allak. Kalau tidak ada embel-embel secara mu'allak itu tidak boleh. Cuma sekedar diriwayatkan oleh Bukhari, padahal mu'allak di sahih Bukhari tidak boleh. Harus ada tambahan secara mu'alak. Ini aturan main dalam penisbatan hadis ke sahih Bukhari. Nah, hadis yang mu'alak ini yang tidak tanpa sanad di sahih Bukhari itu ya, akan kita jumpai sanadnya di kitab-kitab hadis yang lain. Boleh jadi karya Bukhari, boleh jadi karya selain Bukhari. Nah, ternyata dijumpai sanad lengkapnya di kitab karya Al-Bukhari yang lain yang judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, wadilalatu dan hubungan antara hadis ini Ahabuddin ilallah al-Hanifiyatu Samhah dengan judul bab itu dari dua sisi. Yang pertama, Nabi Labeli dalam hadis ini, agama Islam itu Nabi labeli dengan dua label, Hanif dan Samhun. Itu Hanif dalam masalah i'tiqad, peduli, condong kepada Allah dalam i'tiqad. Samhun penuh dengan kelapangan dan kemudahan dalam amal. Hanifiyah itu maknanya adalah al-iqbalu alallahi, memberikan perhatian totalitas kepada Allah, samahah, itu artinya kemudahan dan kemudahan. Dan berkumpulnya dua label ini, fi wasfihi, berkumpulnya dua hal ini, fi wasfihi dalam label untuk Islam, itu menunjukkan kemuliaan Islam. Sisi yang kedua, maka Nabi sampaikan bahasanya Islam, itu adalah ahabuddin ilallahi, adalah agama yang paling Allah cintai. Maka cinta Allah kepada Islam menunjukkan istimewanya Islam. Karena Allah adalah zat agung dan zat yang agung tidaklah mencintai kecuali sesuatu yang agung. Maka rasa cinta Allah kepada agama Islam menunjukkan mulianya Islam dan tingginya kedudukan Islam. Kemudian dalil yang ketujuh, asar sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu secara mauquf, artinya perkataan sahabat Nabi, dalam hal ini adalah perkataan Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, hendaklah kalian jadi ahli sunnah. Dan seterusnya, asar ini dikeluarkan dan diriatkan oleh Abdullah bin Mubarak di kitabnya Az-Zuhud dan Ibn Abi Syaibah di kitabnya Al-Musannab dan sanadnya Da'if. Kaitan dari perkataan Ubay bin Ka'ab dengan judul bab ada pada dua sisi. Jadi yang pertama, Ubay menyampaikan seorang Muslim Sunni itu jika ingat Allah kemudian berlinangan air mata, maka terjamin untuk tidak disentuh api neraka. Sehingga ini menunjukkan di antara keistimewaan Islam, Islam itu menjadi sebab tercegahnya, terlindunginya seorang hamba dari jilatan api neraka. Kemudian seorang Muslim Sunni yang ingat Allah, kemudian merindinglah bulu kuduknya karena rasa takut kepada Allah, itu akan berguguran dosa-dosanya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya di antara keistimewaan Islam, dia menghapus dosa-dosa, menghapus dosa hamba. Maka terkumpulnya dua hal ini dalam Islam, menunjukkan lagi keistimewaan Islam. Karena Islam itu menjadi sebab seorang hamba terjaga dari neraka dan terhapus dosa-dosanya. Dan hal ini, Islam itu melindungi seorang hamba dari neraka dan menghapus-hapus dosa. Dua hal ini dalilnya sangatlah banyak. Wahadanil maknayani dua hal ini mutakarirani ditegaskan dan dijelaskan ini berdasarkan dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan hadis. Tubayyin menjelaskan bahasanya di antara keistimewaan Islam annahu yuharimul abda, melindungi seorang hamba dari jilatan api neraka dan menghapus dosa-dosanya. Dan sengaja di sini musannif rahimallahu taala memilih menghadirkan atsar ini bukan atsar yang lain untuk menjelaskan balasan yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Karena dalam atsar ini terdapat kandungan yang lain, yaitu dalam atsar ini dijelaskan tentang Islam yang menghasilkan pahala yang dimaksudkan. Tidak semua asal yang dianggap Islam. Non-Islam yang menghasilkan manfaat semacam itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ubay mengatakan alaikum bisabil wa sunnah. Maka sabil dan sunnah adalah nama yang diberikan untuk agama yang dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang hamba itu fa idza kana amalul abdi, jika amal seorang hamba itu sesuai dengan Islam dan sunnah, yaitu dia itu muslim dan ahli sunnah, maka muslim dan ahli sunnah itu ahra, yang paling layak untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam atsar ini. Itu pahala menjadi seorang muslim, terlindunginya dari api neraka dan terhapus dosa-dosanya. Maka kenapa dipilih atsar ini bukan yang lainnya? Karena di atsar ini dijelaskan bahasanya Islam yang membuahkan manfaat, terlindungi dari api neraka dan terhapusnya dosa, itu tidak sembarang yang dianggap Islam. Namun haruslah Islam yang ala sabila sunnah, itu Islam yang sesuai dengan ya Islam ahlu sunnah. Kemudian dalil yang ke-8, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu mauqufan, mauquf perkataan sahabat Nabi Abu Darda. mengatakan betapa indahnya tidurnya orang-orang yang cerdas. Jadi asar ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya di Kitabul Yaqin, Abu Nu'man al-Asbani di Kitab Ihliyatul Awliya dengan sanad yang dhaif. Ya, hubungan antara asar ini dengan judul bab. Fihi isi dari asar ini bahasanya ya, melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan dalam keadaan husnul islamil abdi, berkualitasnya keislaman seseorang dengan takwa dan yakin, itu akan menyebabkan berlipat-lipat ganjaran orang yang melakukannya. Sehingga sedikit dari amal orang ini lebih baik daripada banyak dari ibadahnya orang-orang yang terkecoh. Maka jika seorang hamba itu memperbagus kualitas keislamannya, maka akan dilipat gandakan untuknya pahala amal. Maka di antara keunggulan Islam adalah mendapatkan berlipat gandanya pahala atas satu amal jika ini bergandengan dengan al-ihsan, memperbagus kualitas amal. Dan memperbagus kualitas keislaman. Dan keislaman, kadar keislaman seseorang itu dinilai bagus manakala ada ikhlasul amal lillahi, memurnikan amal untuk Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal yang bergandeng dengan hal ini, ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan, itulah waqi'atun alal ihsan. Ini adalah amal yang dinilai amal yang berkualitas, akan dilipat gandakan pahala dan ganjaran orang yang melakukannya. Karena maksud yang paling besar dari amal itu adalah memperbagus kualitas amal dan bukan hanya memperbanyak amal tanpa memperhatikan kualitas amal. Maka yang paling pokok adalah memperbagus kualitas. Meskipun memperbanyak amal kalau diiringi dengan kualitas yang bagus, itu tentu lebih bagus lagi. Ibn al-Qayyim di Nunniyahnya mengatakan, Wallah la yardha bi kathrati fi'lina, lakin bi ahsanihi ma'al imani. Fal'arifuna muraduhum ihsanuhu, waljahilu ammu anil ihsani. Maka Allah tidaklah ridha dengan banyaknya amal ibadah kita, akan tetapi dengan yang paling bagus, ditambah orangnya orang yang beriman. Maka orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, maka yang mereka inginkan adalah memperbagus amal. Sedangkan orang-orang yang bodoh, mereka buta dari memperbagus amal. Dan makna ini yang disampaikan, dan pesan ini yang disampaikan oleh Abu Darda radhiallahu anhu, wahadal makna dan pesan inilah yang diinginkan oleh Abu Darda radhiallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan dari Fima Ruya Anhu dalam hal yang dalam asar yang diriwayatkan anhu dari Abu Darda. Ya, tanggung ya. Ya, kita cukupkan di sini di bab yang pertama tentang fadhlul Islam, keunggulan Islam dan Islam yaitu ada ganjaran yang besar ketika seorang itu jadi Muslim melebihi ganjarannya Yahudi dan Nasrani, menghapus dosa, menjadikan terhapusnya dosa dan yang lainnya. Ya. Itulah diantara keistimewaan beragama dengan agama Islam, yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang wujubil Islam, wajibnya jadi orang Islam. Maka jadi orang Islam itu bukan pilihan. Ya, silakan jadi orang Islam, jadi orang Nasrani, atau jadi orang ateis, itu bukan pilihan. Namun sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Setiap manusia diperintahkan, diwajibkan untuk jadi Muslim. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Maaf Ustaz, ketika menulis suatu tulisan untuk masyarakat umum, ketika mengutip hadis riwayat Bukhari, apakah harus diberi keterangan juga hadis tersebut musnad atau mu'allaq? Kalau hadisnya hadis musnad, langsung aja dikasih HR Bukhari, Al-Bukhari atau Bukhari. Tapi kalau hadisnya itu mu'allaq di Sahih Bukhari, yang harus ada demikian. Tidak boleh menipu umat dengan mengatakan diriatkan oleh Bukhari. Padahal harusnya diriatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Ini semacam hadis, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun, itu ada dalam Sahih Bukhari namun mu'allaq. Nah, harus dikatakan diriatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Tanpa sanad gitu. Terjemah bebasnya tanpa sanad. Nah, ada yang lain? Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.